ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan siang hari kita masuki bab yang kelima dari kitabul ilm. Dan di bab yang kelima, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah atau judul bab dan bab Talhil Imam Al-Mas'alah Al-Ashabi liyakhtabira ma indahum minal ilm. Dan seorang imam melontarkan pertanyaan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Begitu pula al-muallim, seorang guru melontarkan pertanyaan kepada murid-muridnya. Liyakhtabira ma indahum minal ilm, untuk menguji keilmuan yang ada pada murid-muridnya tersebut. Dan seperti telah kita sebutkan bahwasanya tarhul mas'alah itu merupakan salah satu dari thariqatu ta'lim yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang guru bertanya kepada muridnya tentang ilmu yang hendak disampaikan. Itu merupakan perkara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita lalui banyak pertanyaan-pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Di antaranya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada para sahabatnya tentang makna al-ghibah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, hal tadruna ma al-ghibah? Apakah kalian tahu apa makna al-ghibah? Maka ketika para sahabat yang mengatakan Allah wa rasul wa alam, maka beliau jawab, al-ghibah dikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia benci. Begitu pula Nabi SAW ketika ingin menjelaskan kepada para sahabatnya tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat, beliau bertanya kepada para sahabatnya, atadruna al-muflisu fikum, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di antara kalian? Ketika para sahabat radhiyallahu anhum menjawab dengan mengatakan al-sufina dirhamal walta, orang yang bangkrut di antara kami orang yang tidak memiliki uang, tidak pula memiliki harta. Maka Nabi SAW ketika mendengar jawaban tersebut, beliau sebutkan dengan jawaban yang beliau kehendaki bahwasanya al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wadaka wa yati wa qad shatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa daraba hada wa safaka dama hada fa yukhadu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi hatta idha lam yuqdama alaihi ukhidat min khatayahum fa turihat alih thumma turihat innar. Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang kelak pada hari kiamat datang dengan membawa pahala salat dan pahala siam, begitulah pahala zakat. Kemudian ketika di dunia dia telah melakukan berbagai macam kedzaliman. Dia telah mencela si fulan, dan telah menuduh si fulan dengan tuduhan yang tidak benar, telah memukul si fulan dan memakan harta si fulan, dan juga menumpahkan darah si fulan. Maka orang-orang yang diobang sebut diberikan kepadanya kebajikan-kebajikan atau pahala-pahala yang dia miliki dalam rangka menutupi kedzaliman atau dosa yang dia lakukan. Yang dimakan hartanya diberikan dari kebajikannya, yang telah dicelanya dia berikan dari kebajikannya, dan juga orang ditumpahkan darahnya dia berikan dari kebajikannya, sampai ketika semua kebaikannya sudah habis dan masih ada kedzaliman yang wajib dia tutupi, maka diambillah dosa orang-orang yang dia zalimi, kemudian dibebankan kepadanya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang muflis. Begitu pula Nabi SAW ketika bertanya kepada sahabatnya yang mulia radhiyallahu ta'ala an, atadri mahaqullahi al-ibad wa mahaqul ibad ala Allah, tahukah engkau apa itu hak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya, dan hak hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sahabat itu mengatakan Allah wa rasulu a'lam, beliau katakan haqullahi al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bi syai'an, wa haqul ibad ala Allah an la yu'adiba man la yushriku bi syai'an. Nabi ketika ini menyampaikan tentang hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, beliau bertanya terlebih dahulu, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ketika beliau mengatakan Allah wa rasulullah alam, Nabi sebutkan hak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Adapun hak hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan hak yang Allah tetapkan atas dirinya, adalah Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan hadis-hadis yang semisal dengan hadis-hadis tersebut, Nabi ketika ingin menyampaikan suatu ilmu, beliau terlebih dahulu melontarkan pertanyaan kepada para sahabatnya untuk menguji ma'indahum minal ilm. Dan tariqah seperti ini nafiah jiddan, sangat bermanfaat sekali, sangat bermanfaat sekali untuk para talabatul ilm. Karena biasanya ketika seorang ditanya, lebih-lebih kalau di majelis umum, kemudian dia tidak bisa menjawab atau bisa menjawab, maka biasanya itu akan yarsakh fi dhihni, akan selalu teringat maklumat tersebut, ilmu tersebut. Dan ini perkara yang mujarab. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdul Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang kisahnya sama dengan kisah yang kemarin, hanya saja disebutkan dari tariqah yang lain dari sanadnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Khalid Makhlad qala haddatsana Sulaiman qala haddatsana Abdul Ibn Dinar. Sulaiman disebutkan Al-Hafidz rahimahullah ta'ala Sulaiman Ibn Bilal Al-Madani Al-Faqih Al-Mashhur Al-Ibn Umar Amin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aqal Inna min ash-shajari shajara La yasqutu warakuha Wa innaha mathal muslim Hadithuni mahi Qala fawaqa an-nas Fi shajari al-bawadi Qala Abdullah Fawaqa fi nafsi annaha an-nakhla ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. Dari Abdul Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, tatkala kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlis beliau, beliau bertanya kepada kami, sesungguhnya di antara pepohonan ada pohon yang tidak pernah gugur daunnya, dan pohon tersebut perumpamannya seperti seorang muslim. Pohon yang tidak pernah gugur daunnya dan pohon yang selalu bermanfaat untuk manusia, bermanfaat pada semua bagian pohon tersebut. Dan perumpamaannya seperti muslim. Seorang muslim selalu membawa kebaikan kepada manusia. Hadithuni mahi, maka sebutkan oleh kalian pohon apa pohon tersebut. Kata Ibn Umar, fawaqa'an nas bi syajaril bawadi, maka orang-orang pikiran mereka bayangkan bahwasanya pohon tersebut sepertinya pohon ada di bawadi, yang ada di pegunungan atau ada di hutan kalau kita. Qala Abdullah, kemudian Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan fawaqa fi nafsi anna nakhlah, karena terbetik hatiku bahwasanya pohon tersebut adalah pohon kurma. Seperti yang disebutkan bahwasanya beliau menebak pohon kurma dikarenakan pada saat itu dihidangkan kepada Nabi dan para sahabatnya makanan yang berupa jumar, makanan yang dibuat dari kurma atau pohon kurma. Maka beliau memiliki firasat sepertinya dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pohon kurma. Hanya saja ketika beliau ingin menjawab, beliau melihat di majlis tersebut semuanya adalah tokoh-tokoh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan beliau yang paling kecil masih belia. Maka beliau tidak menjawab pertanyaan tersebut. Umma qalu, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka tidak bisa menjawab, mereka berkata kepada Rasulullah, hadisna ma hiya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sebutkan kepada kami, beritahukan kepada kami, pohon apa pohon tersebut. Maka Nabi menjawab, hiya nakhlah, pohon tersebut adalah pohon kurma. Jadi apa yang diperkirakan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu adalah tepat. Dan di hadis yang kita ketahui, ketika pulang Ibn Umar radhiyallahu anhu bersama ayahnya, beliau bercerita kepada ayahnya bahwasanya tadi, wahai ayahku, aku sudah menebak pohon tersebut pohon kurma. Maka Umar berkata kepada putranya, kenapa tadi engkau tidak jawab? Maka beliau mengatakan, tadi di majlis ada Abu Bakar, Umar dan tokoh-tokoh sahabat radhiyallahu taala anhum, aku malu dari mereka. Maka Umar mengatakan, lau kunta qultaha ahabbu ilayya min kada wa kada, kalau kamu tadi menjawabnya itu lebih aku cintai dari ini dan itu, dari harta, dari perkara-perkara dunia. Ini hadis dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dan syahidnya sangat jelas sekali. Nabi SAW ketika beliau ingin memberikan suatu faedah kepada para sahabatnya, ingin memberikan ilmu, beliau sampaikan ilmu tersebut dengan as-su'al wal jawab, tarhul mas'alah, dengan berupa tanya jawab. Ini termasuk salah satu tariqut tadris an-nafi'ah. Dan dari sini pun kita bisa mengambil faedah yang lainnya, yaitu yang berkaitan dengan adab yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dan kecerdasan yang Allah berikan kepada beliau. Adab yang beliau miliki, beliau mengetahui bagaimana seorang yang masih muda bersikap kepada orang yang lebih tua. Dan ini perkara yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilm, harus tahu kedudukan dirinya. Karena pasti ketika dia bermuamalah, ketika duduk di majelis, ada yang lebih tua darinya, dan ada yang sebaya, dan ada yang lebih muda. Dan Nabi SAW telah bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina, bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW, orang yang tidak mengasihani yang lebih kecil darinya dan tidak menghormati yang lebih tua darinya. Ini adab yang sedemikian seorang talibul ilm, harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Begitu pula dalam hadis ini menunjukkan kecerdasan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau bisa menebak pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan qarinah yang ada. Ketika dihidangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makanan berupa jumar yang terbuat dari pohon kurma, maka beliau memperkirakan bahwasanya pohon kurma, dan benar perkiraan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kecerdasannya. Dan juga di sini menunjukkan bahwasanya yang namanya anak yang soleh, lebih-lebih dia diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang lebih, yang sangat besar, lebih besar daripada kenikmatan dunia. Kalau seorang diberi karunia dengan anak yang soleh, dilebih-lebih lagi diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, lebih besar daripada kenikmatan dunia. Umar radhiyallahu anhu mengatakan ketika mengetahui putranya bisa menjawab, sekalipun dia disampaikan, seandainya tadi engkau menyampaikan jawab kepada Rasulullah, ahabu ilayya min kada wa kada, lebih aku cintai dari ini dan itu, dari perkara dunia. Dan tentunya perkara yang harus kita memberikan perhatian terhadap putra-putra kita, memberikan perhatian yang baik sehingga putra-putra kita menjadi putra-putra yang soleh dan juga putri-putri yang solehah. Dan ini harapan kita semuanya. Dan perlu dikata yang namanya putra dan putri yang soleh dan solehah itu tabungan kita yang abadi, yang akan bermanfaat bagi kita bukan hanya di dunia saja, bahkan di akhirat. Dan kalau seorang meninggal dan memiliki putra yang soleh dan solehah, maka doa putra soleh dan soleh tersebut akan terus dan kebaikannya akan terus mengalir kepadanya. Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min salat, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa walidin shalihin yad'u lah. Jika seorang meninggal terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah dan ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Sekali lagi, hendaknya kita memberikan harus, karena yang namanya kemuliaan itu pasti butuh pengorbanan. Orang yang menginginkan anak yang soleh bada taufiqillahi ta'ala, itu butuh pengorbanan yang besar. Sekali lagi, semua kemuliaan itu harus dengan pengorbanan, termasuk ketika seorang ingin memiliki putra dan putri soleh, butuh pengorbanan yang besar, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, harta, dan semua yang dia miliki, termasuk diantaranya doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan anak keturunannya anak-anak yang soleh. Dan ini merupakan sifat ibadur rahman. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah sebutkan di awal surah Al-Furqan di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami pasangan, itu istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk hati untuk kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai imam, sebagai teladan untuk orang-orang yang bertakwa, teladan dalam kebaikan. Dan juga di hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya tentang keadaan seorang muslim. Seorang muslim itu selalu membawa berkah, membawa kebaikan untuk manusia. Sebagaimana an-nakhlah, pohon kurma, semuanya bermanfaat, semuanya memberikan kebaikan kepada manusia. Dari mulai buahnya, pohonnya, batangnya, akarnya, daunnya, semuanya bermanfaat untuk manusia. Begitu pula seorang mukmin selalu membawa kebaikan, selalu membawa kebaikan untuk manusia. Dan ini tentunya sifat yang sangat mulia. Wa nasallahu ta'ala min famli. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan As-Sabru Ala Tablighil Ilm, pembahasan bab yang ke-30 dari Kitabul Ilm, yang materinya adalah As-Sabru Ala Tablighil Ilm, bersabar di dalam menyampaikan ilmu. Dan al-ilm merupakan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu di atasnya beberapa derajat. Orang yang beriman memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman dan berilmu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi seperti tadi kita sebutkan, yang namanya kemuliaan butuh pengorbanan. Ilmu itu sebab kemuliaan. Dan tapi ketika seorang ingin mendapatkan ilmu itu butuh pengorbanan. Talabul ilm perkara yang syaq. Talabul ilm perkara yang berat. Seandainya talabul ilm itu perkara yang ringan, yang mudah, niscaya orang-orang akan berlomba-lomba untuk menuntut ilmu. Karena mereka tahu ilmu itu kemuliaan. Akan tetapi ketika jalannya terjal, sulit, maka banyak orang yang mundur. Orang yang tidak berani, bahkan orang yang sudah menempuh pun banyak yang kembali. Dikarenakan beratnya perkara tersebut. Dan tapi sekali lagi, kemuliaan butuh pengorbanan. Orang yang belajar harus memiliki niat yang ikhlas. Begitu pula memiliki jid wal ijtihad, kesungguhan dalam belajar. Dan juga harus memiliki sifat al-hirs, semangat yang tinggi dan juga konsentrasi yang penuh untuk belajar tersebut. Kemudian ketika seorang sudah mendapatkannya pun, dia dituntut untuk menjaga ilmu tadi. Karena ilmu itu sana. Menghafal Al-Quran misalnya atau menghafal hadis Nabi SAW perkara yang berat. Dia harus duduk siang dan malam berusaha menghafal Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi menjaganya itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Karena ilmu harus dijaga. Kemudian diamalkan. Kemudian juga harus disampaikan. Atau menyampaikan ilmu yang mendakwah ilallah azza wajal itu juga perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Karena ketika seorang menyampaikan ilmu, tidak selamanya orang-orang menerima langsung ilmu yang kita sampaikan. Bahkan terkadang seperti yang dikatakan oleh Waraq ibn Naufal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ja'a hadun bimithli ma ji'ta bi illa udiya wa udi." Tidaklah seorang datang seperti yang engkau bawa wahai Muhammad melainkan agar diganggu dan akan dimusuhi. Ketika seorang menyampaikan ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan berbagai macam ujian. Dan sudah kita tahu di hadis Thariq bin Abi Al-Muharibi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian yang sangat besar sampai pamannya sendiri Abu Lahab, Abdul Uzza, Ibn Abi Muttalib. Ketika Nabi menyuruh manusia kepada kalimat Tauhid untuk mengucapkan La ilaha illallah, pamannya mengikutinya dari belakang dan melemparinya dengan batu sampai kaki Nabi SAW, mata kaki dan tumit beliau berdarah dikarenakan perbuatan pamannya tersebut. Itu salah satu contohnya. Dan banyak lagi gangguan-gangguan dari orang-orang musyrik, baik itu Abu Jahal ataupun yang lainnya. Maka wajib bagi seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Pasti akan mendapat gangguan. Gangguan dengan lisan-lisan mereka, bahkan dengan terkadang perbuatan-perbuatan mereka. Tapi seperti yang Allah katakan, wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa. Akibat yang baik pasti untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa beristiqomah, pasti kemenangan yang akan dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna lanansuru rusulana walladziina aamanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul asyhad." Kami akan menolong rasul kami, begitu orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan juga kelak pada hari kiamat. Dan juga Allah sudah mengatakan, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya dengan menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang surukum, niscaya Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kedudukan kalian. Sekali lagi, as-sabr ala tablighil ilm sifat yang harus dimiliki oleh seorang ad-da'i ilallahi azza wa jalla. Setelah beliau menyebutkan hadis Tariq bin Abil Al-Muharibi, beliau menyebutkan selanjutnya hadis Rabi'ah ibn Ibad Ad-Dili radhiyallahu ta'ala an. Dan isinya hampir sama. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad Ismail indak. Al-Imam Ahmad ibn man? Ahsanta, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Haddatsana Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi Qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad ibn Abi Ubaid an ibn Abi Dib wa Muhammad ibn Rahman ibn Abi Dib an Sa'id ibn Khalid Farili an Rabi'a ibn Ibad ad-Din an al-Qadha al-Balahab al-Kab wa huwa yatba'u Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa yaqul ya ayyuhan nas inna hadha qad ghawa fala yughwiyannakum an alihati abaikum wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yafiru min wa huwa ala ithri wa nahnu natabi'u wa nahnu ghilman kalli anzur ilayhi ahwal baghadiratain abyad an-nas wa ajmalahum. Muhammad Bashar Bundar qala hadatsana Abdul Wahhab qala hadatsana Muhammad bin Amr an Muhammad al-Munkadir an Rabi'ah ibn Ibad qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam bidil majaz yad'u an-nas wa khalfahu rajulun ahwal yaqul la yasuddannakum hadha an dini alihatikum qultu man qalu hadha ammu Abu Lahab ilam qala Ahmad rahimahullah ta'ala an Abu Sayyidman Abu Dawud ibn Amr ibn Zuhair al-Misisi qala hadathana Abdul Rahman ibn Abi Zinad an Abi Abu Zinad Abu Wad an Abi Yandar Abiyan Aslam Aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basar aynayya bisidil majaz yaqul ya ayuhal nas qulu la ilaha illallah tuflihu wa yadkhulu fi fijajiha wa nas mutaqasifun alaih ramu ahadu syar wa la yasbut wa qulu ayuhal nas qulu la ilaha illallah tuflihu illa anna warahu rajulan ahwal wa bi al-wajh zaad ghadiratain yaqul innahu sabi'un kadhib fa qultu man hada qalu muhammad ibn abdillah wa huwa yadhkuru nubuwwah qultu man hada alladhi yukadhibu qalu ammuhu abu lahab qultu innaka kunta yawma idin saghira qala la wallah inni yawma idin la aqil qala Sa'id ibn Abi Rabi As-Samman qala Sa'id ibn Salama yad ibn Abi al-Husam qala hadathana Muhammad ibn Kadir anna Usman Rabi' ibn Ibad ad-Dili yaqul ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu 'ala an-nas bi Mina fi manazilihim qad an yuhajir ila Madinah yaqul ya ayyuhan nas inna Allah azza wa ya'murukum an ta'budu wa la tushriku bi shay'a قال وراءه رجل يقول هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائكم فسألت من هذا الرجل فقيل هذا أبو لهب إلى أن قال أحمد رحمه تعالى حدثني محمد بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دكوان عن أبيه أبي زناد قال رأيت رجلا يقول له ربيع بن عباد الديني فذكر نحو ما تقدم من حديث أبي زناد قال الشيخ رحمه تعالى الحديث بمجموع طرقه صحيح. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan turuknya dari hadis Rabi'ah ibn Ibad ad-Dili. Dan tadi kita lalui tentang Rabi'ah ibn Ibad ad-Dili, kana jahiliyan aslam. Beliau tadinya seorang jahili, hidup di masa jahiliyah, kemudian beliau diberi hidayah dengan Islam. Beliau menyebutkan kisah, kata beliau, ra'aitu Aba Lahab bi'ukam. Aku melihat Abu Lahab di Ukab, nama tempat. Di sana ada pasar. Dan juga di hadis yang setelahnya sama dengan hadis yang kita ambil pada petunya lalu, Bidil Majaz. Beliau melihatnya di Dil Majaz, pasar, tempat dekat Madinah. Wa yatba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu Abdul Uzza ibnu Al-Muttalib, dia mengikuti dari belakang. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana seperti tadi kita telah baca, Nabi mendatangi orang-orang di Ukab dan Majaz dan juga di tempat-tempat perkumpulan mereka. Sampai ketika musim haji pun Nabi mendatangi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dan beliau katakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Dan ayat yang terakhir tadi kita baca, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas innallaha ya'murukum an ta'budu wa la tusyriku bi syai'. Wahai manusia, Allah telah merintahkan kalian untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Beliau menyeru manusia kepada tauhid. Dan Abu Jahal di belakangnya mengatakan, menimpali perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, inna hadha qad ghawa, fala yughwiyannakum an alihati abaikum." Wahai manusia, sesungguhnya orang ini, itu yang dimaksud orang yang depannya, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, yang orang keponakan dia, keponakan Abu Lahab, sungguhnya orang ini orang yang telah sesat. Jangan sampai menyesatkan kalian dari Tuhan nenek moyang kalian. Abu Jahal, apuan Abu Lahab, Abu Uzza ibnu Abi Muttalib, paman Nabi SAW. Dia adalah orang yang sangat keras penentangnya terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai ketika Nabi berdakwah, dia ikuti dari belakang. Sesudah kita lihat hadis yang lalu, bukan hanya mengikuti, bahkan melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Dan yang lebih parah lagi, menggembosi manusia agar tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengatakan, wahai manusia, orang ini adalah orang yang telah sesat. Dan riwayat yang tadi kita lalui, dan juga sama dengan riwayat yang kemarin, dia mengatakan bahwasanya ini adalah orang pendusta. Dia mengatakan hada ya'murukum an tad'u dina abaikum. Orang ini adalah orang yang menginginkan kalian agar kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian. Kemudian bersama dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyampaikan apa yang beliau sampaikan, menyuruh manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata Rasulullah SAW, yafirru min. Dan Nabi SAW berusaha untuk menghindari pamannya, Abu Lahab. Wahuwa ala isri. Dan Abu Lahab selalu mengikutinya. Wa nahnu tabi'u. Kata Rabi'ah bin Ibad ad-Dili, dan aku, kami mengikuti Abu Lahab. Wa nahnu gilman. Dan keadaan pada saat itu kami masih anak-anak. Tapi tadi sudah disebutkan, anak-anaknya katanya, la wallah inni yawma idin la aqil. Anak-anak tapi sudah paham dengan apa yang terjadi. Kami anzur ilaihi ahwada ghadiratain abyadun nas wa ajmaluhum. Katanya seakan-akan aku melihat kepada Abu Lahab dan kan ahwal. Ahwal kata matanya juling da ghadiratain. Dan dia memiliki dua ghadirah. Dua pintalan rambut. Rambutnya dipintal, dua pintalan. Abyadun nas wa ajmaluhum, karena dia berkulit putih dan tampan atau paling tampan di antara mereka. Dan sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya Abu Lahab yaitu Abu Uzza ibn al-Muttalib, kunyahnya itu Abu Utbah atau Abu Utibah, dan dijuluki dengan Abu Lahab katanya li isyraqi wajhi, dikarenakan wajahnya sangat tampan sekali, bercahaya. Sekali dikatakan Abu Lahab. Tetapi ketika dia adalah yang kafir, tidak bermanfaat ketampanannya. Bahkan tidak bermanfaat anak, begitu pula hartanya. Dan tidak bermanfaat kedekatan kekerabatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah turunkan satu surat secara lengkap tentang Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ila akhir surah. Dan benar apa yang disebutkan dalam ayat tersebut, Abu Lahab benar-benar celaka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab, dan benar-benar dia celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat untuknya hartanya dan juga apa yang dia usahakan dari anak dan keluarganya. Allah katakan sa'ala narada talahab, dia akan masuk ke dalam neraka. Dan betul Abu Lahab dia mati, begitu pula Ratu Hammalat al-Hatab istrinya mati dan keadaan kafir. Dan sekali lagi alam min nubuah, tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan sekali lagi dalam hadis ini kita bisa faedah tentang bagaimana sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah uswah bagi kita. Maka bagi siapa saja ingin berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk bersabar. Dan kalau dia bandingkan apa yang dia dapatkan dari ujian itu, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ujian yang dihadapi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dia untuk kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan oleh Nabi SAW dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian berikutnya dan berikutnya. Yubtal mar'u ala qadidin. Setiap orang diuji sesuai dengan kadar keagamannya, kadar keimanannya. Fa in kana fi dini salabah ishtada li bala'u. Seandainya agamanya kuat, maka semakin kuat ujiannya. Wa in kana fi dini riqah ubtila qadidin. Adapun seandainya agamanya lemah, maka diuji sesuai dengan kadar agamanya. Nabi adalah orang yang paling berat ujiannya secara mutlak. Begitu pula hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman pasti akan diuji. Ujian itu sudah pasti. Wa nasallahu ta'ala ats-tsabata 'ala dini wa ats-tsabata 'ala sunnah wa ats-tsabata 'ala talabil ilm innahu jawadun karim. Menunjukkan materi kita untuk para ummahat, materi di kitab Nasihatil Nisa yang dikarang oleh Ummu Abdillah bintu Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita memasuki materi Hifdzul Lisan wa Fadluh, bab tentang kewajiban menjaga lisan dan keutamaannya. Dan sekarang kita masuk ke materi baru dan masih berkaitan dengan al-lisan. Beliau sebutkan judul materi dengan min afatil lisan, termasuk dari afat al-lisan, termasuk dari penyakit-penyakit al-lisan. Beliau sebutkan beberapa afat dari lisan. Sebutkan 3 afat atau 4 afat. Bahkan 16 afat dari afat lisan, 16 penyakit dari penyakit lisan. Tentunya hal ini perkara yang harus kita pahami, mempelajari penyakit-penyakit lisan agar kita bisa menghindarinya, agar kita bisa menjaga diri dari perkara tersebut. Seperti dikatakan araftu syarra li syarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif syarra al khair yaqa'u fi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk aku lakukan, akan tetapi untuk menjaga diri dari kejelekan tersebut. Karena orang yang tidak bisa membedakan kejelekan dari kebaikan terkadang terjatuh pada kejelekan tersebut. Kata beliau, hafizahullah ta'ala min afatil lisan, innal lisan qad yurdi sahibahu wa yahbihi finnar. Sesungguhnya yang namanya lisan itu terkadang yurdi sahibah, bisa menjatuhkan pemiliknya. Wajbi bih finnar, yudkhilu atau yadkhulu bih finnar, yasqutu bih finnar, dan menyebabkan dia jatuh ke dalam neraka. Kemudian beliau sebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya lisan terkadang membinasakan pemiliknya dan menyebabkan dia terjatuh ke dalam neraka. Qala Allah ta'ala an ahli jannah li ahli nar, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakum nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaibin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar, ke dalam neraka? Qalu, maka penduduk neraka menjawab, lam nakum minal musallin, dahulu ketika dunia kami tidak termasuk ke dalam orang yang menegakkan salat. Wa lam nakum nut'imul miskin, dan kami tidak memberikan makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudhu mal kha'idin, dan ini syahidnya, dan kami dahulu nakhudhu mal kha'idin, memperbincangkan perkara-perkara yang batil bersama orang-orang yang perbincangkannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami termasuk orang yang mendustakan hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami kematian. Beliau sebutkan syahid dari ayat tersebut. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi qawlihi ma kunna nakhudhu ma'al kha'ibin takallamu fi la na'lam. Wa qala qad kullama ghawawin ghawaina ma. Intaha. Berkata al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di tafsirnya tentang perkataan ahlun nar wa kunna nakhudhu ma'al kha'ibin ay natallamu fi la na'lam. Itu kami berbicara dengan perkara yang kami tidak mengetahuinya. Berbicara dengan perkataan yang batil. Berkata-kata ada kullama gawagawin gawain ma. Setiap ada orang yang sesat, kami ikut sesat bersamanya. Ini kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Ini juga tentunya pelajaran bagi kita. Bahwasanya perbuatan maksiat itu sebab kebinasaan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan para ulama menyebutkan ayat-ayat ini termasuk dari dalil bahwasanya orang kafir pun mukallaf bil awliyun wallahi. Orang-orang kafir yang tidak beriman pun mereka selain diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa tauhid, maka dibangun kepada mereka pun syariat seperti salat dan zakat, memberi makan orang miskin dan syariat yang lainnya, dan ditambah adab mereka ketika mereka tidak melakukan tersebut. Sekali tentunya kalau mereka melakukannya, kalau mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka diadab dan ditambah adabnya ketika mereka meninggalkan perintah-perintah tersebut. Mereka mengatakan lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Wa dawiya fi sahih Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la yatakallam bil kalima min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal 'abda la yatakallam bil kalima min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Rawahu Muslim. Dan Sahih Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, sesungguhnya seorang hamba la yatakallam bil kalimah min ridwanillah, dia mengucapkan suatu kalimat dari kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha bala, la yubali biha wala ya'iha bi qalbi, yang dia kurang mempedulikan kalimat tersebut. Dia tahu itu kalimat yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'uhu Allahu biha darajat, yang dengan kalimat tersebut Allah mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan syahidnya wa innal 'abda la yatakallam bil kalim min sakhatillahi taala la yuqilha bala yahwi biha fi jahannam. Dan terkadang seorang hamba mengucapkan suatu kalimat dari kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yuqilha bala, dia tidak mempedulikan kalimat tersebut. Dia tidak tahu kalau kalimat tersebut sebab kebinasaannya. Yahwi biha fi jahannam. Ternyata kalimat tersebut menyebabkan dia jatuh ke dalam neraka jahannam. Dan ini sekali lagi syahidnya. Kita harus berhati-hati dalam menjaga lisan. Jangan sampai dikarenakan ucapan yang kita ucapkan, kita binasa di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau wadunaki ba'da afati lisan. Dan katanya ambillah olehmu sebagian dari afat lisan yang akan disebutkan. Sebagian dari penyakit-penyakit lisan. Yang pertama yang disebutkan dari afatul lisan, an-nutqu bisyirki wal kufri. Penyakit yang paling berat dari penyakit lisan adalah an-nutqu bisyirki wal kufri. Mengucapkan kalimat syirik dan kalimat kufur. Kadu'ai ghairillahi ta'ala fima la yaqdiru alaihi ghairullah wal halafi bi ghairillah wan nadri li ghairillah fa inna hadhihi syirkiyatun yajibu hifdzul lisani anha. Kata beliau, contohnya seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta keselain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, karena halif termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Nabi katakan, "Faman kana halifan falyahlif billah." Barang siapa bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, "Man halafa bi ghairihi faqad asyrak." Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Dan perkara yang sering terjadi dari kaum muslimin ketika mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menambahkan kalimat yang tidak boleh dia tambahkan. Ketika bersumpah, demi Allah, kita sering dengar, dan demi Rasulullah. Demi Allah dan demi Rasulullah. Ini perkataan yang batil. Kata Nabi SAW, kalau bersumpah, bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah. Cukup. Tidak boleh tambah dengan demi Rasulullah. Kemudian juga seperti bernadar untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah perbuatan syirik yang wajib lisan menjaga diri darinya. Dan ini semuanya syirkun bil lisan. Berdoa atau meminta, bersumpah, bernadar, semuanya perbuatan lisan. Wa nutqu bi syirki adhamu afati lisan, dan mengucapkan kalimat kesyirikan merupakan penyakit lisan yang paling besar secara mutlak. Wa qad yantiqu bil kufri, dan terkadang lisan mengucapkan kalimat kekufuran, kasabillahi wa rasuli, seperti mencela Allah Subhanahu dan Rasulnya. Fa inna hadha kufran, karena sungguhnya mencela Allah dan Rasulnya suatu kekufuran. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, wa la in sa'atahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Setelah kita lihat saat nuzul ayat ini. Saat nuzulnya ketika di perang Tabuk, orang munafik ketika berkumpul sama mereka, mereka berkata, ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula argabu butuna wa akdaba asuna wa ajbana inda liqa. Karena kita tidak pernah melihat orang-orang seperti qurra kita, seperti Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka lebih mementingkan perut-perut mereka dan lebih dusta lisannya, dan juga lebih pengecut ketika berjumpa dengan musuh. Maka ketika sebagian sahabat atau ada salah seorang sahabat mendengar kalimat tersebut, beliau langsung mengingkarinya. Kata beliau, kadzabta, kata sebab kamu telah berkata perkara yang dusta. Wa innaka la munafiq, sungguh kamu adalah orang munafik. La ukhbiranna biha Rasulullah SAW, aku akan beritahukan hal ini kepada Nabi SAW. Ketika sampai kepada Nabi SAW, ternyata telah turun kepada Nabi SAW ayat ini. Wa la in sa'atum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Seandainya engkau bertanya wahai Rasul kepada mereka, kenapa kalian mengatakan pada seperti itu? Niscaya mereka menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main dengan perkataan tersebut. Qul, maka katakan wahai Rasul kepada mereka, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan minta udur, jangan beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini afatul lisan, mencela Allah atau Rasulnya atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan kekufuran. Wajib bagi kita menjaga lisan dari perkara tersebut. Kemudian afat lisannya li anutqu bil bid'ah, mengucapkan kalimat kebid'ahan, itu penyakit lisan. Kadzikri jama'i, seperti dzikir bersama-sama yang banyak kita saksikan, ini perbuatan bid'ah, baik setelah sholat atau menjelang mengadakan ta'lim-ta'lim, mereka berzikir bersama-sama dan mereka menganggap perbuatan yang baik, dalam keadaan itu adalah bid'ah. Tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mengucapkan hal tersebut termasuk nutqu bil bidah. Wa da'wah ilal bidah. Termasuk nutqu bil bidah juga adalah menyeru manusia kepada kebidahan. Al-hath al-ihtifal bil maulid nabawi, seperti mendorong manusia untuk merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan an-nutqu bil bidah. Wasiyam Rajab, atau menyeru manusia untuk melakukan siam di bulan Rajab, mengusulkan bulan Rajab dengan siam. Ini pun suatu kebidahan. Wal bid'atu muharramatun wa hiya dhalalah. Dan kata beliau, yang namanya kebidahan itu hukumnya haram. Dan kebidahan itu sangat berbahaya sekali. Dan lebih dicintai oleh syaitan daripada peran dosa sampai dosa besar. Kenapa? Karena pelaku kebidahan mereka merasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dia dalam kebaikan. Berbeda dengan pelaku dosa, orang yang berzina atau orang yang mabuk atau orang membunuh orang lain, dia merasa dia sedang melakukan perbuatan dosa. Dan ini lebih dekat untuk mendapatkan taubat atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pelaku bidah. Kita tidak dapat pelaku bidah melainkan merasa dirinya benar. merasa dirinya benar. Orang-orang yang melakukan maulid Nabi, orang-orang yang suka berzikir berjamaah, sampai orang-orang yang bermain musik di masjid, menurut mereka bersolawatan, dalam kan itu kemungkaran yang sangat besar, menjadikan masjid seperti gereja, itu kemungkaran yang sangat besar. Tapi kita akan mendapatkan mereka merasa mereka dalam kebenaran. Ini bahayanya bid'ah. Oleh karena itu, disebutkan oleh Nabi SAW, datang hadis Nabi SAW, yuhjabu taubah an ahli bid'ah. Ahli bid'ah tertutup dari mereka taubah. Maknanya, gue itu muwafaq di taubah. Mereka tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu untuk bertaubat. Karena mereka merasa benar. Merasa benar. Walaysa fiha hasan. Karena beliau wahya dolalah. Semua kebid'ahan itu sesat. Walaysa fiha hasan. Tidak ada yang namanya bid'ah yang baik. Karena sebagian orang mengatakan bid'ah terbagi ke dalam 5 bagian. Ada bid'ah dolalah, tapi juga ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah yang baik. Kemudian mereka sebutkan kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka lakukan. Ini kata termasuk dari bid'ah hasanah. Kata beliau, kebid'ahan semuanya sesat. Tidak ada yang namanya kebid'ahan yang baik. Lianna Nabi SAW qala, karena Nabi bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara yang baik dalam agama adalah sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah. Fakirna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan semua kebid'ahan adalah sesat. Akhrajah Muslim hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kemudian ada beliau wakul dan kalimat kul dalam hadis ini. Ketika Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Siyagotun min siyagil umum. Maknanya umum. Semua. Semua kebid'ahan adalah sesat. Wabi sayyihina Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya darinya, selain Nabi SAW, fahuwa raddun. Maka hukumnya amat sebelah tertolak. Ini penyakit yang kedua, an-nubqu bisyirik yang pertama dan kedua an-nubqu bil bid'ah. Kemudian yang ketiga, al-ghibah. Di antara penyakit lisan adalah al-ghibah. Dan akan disebutkan oleh Nabi SAW tentang debilisnya. Kata beliau, al-ghibatu mubayyanun ta'rifuha fi ma rawahu Muslim. Dan definisi ghibah itu diterangkan di dalam hadis yang oleh Imam Muslim. Qala hadatsana Yahya bin Ayyub. Wa Qutaybah. Qutaybah bin Sa'id wa Ibn Hujr Ali bin Hujr al-Marwazi qala hadu Ismail anil ala an abi Ali bin Abdul Rahman Yaqub an Abi Hurairah anna Rasulullah qala atadruna mal ghibah qalu Allahu wa Rasuluhu alam qala dhikruka akhuka bima yakrah qila faraita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqad ibtada wa illam yakun fihi faqad bahatta. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan, Allahu wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan Al-Mu'allifah memberikan faedah bahwasanya jawaban Allahu wa Rasuluhu alam itu ketika Nabi masih hidup. Ada mengatakan kita sekarang ditanya dan kita tidak mengetahui, kita katakan Allahu alam. Dengan tanpa menambah wa Rasuluhu. Kalau dikruka akhaka bima yakrah. Maka Nabi mengatakan al-ghibah adalah dikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dalam keadaan saudaranya tidak ada. Bima yakrah. Dengan perkara yang dia benci. Qila, maka dikatakan kepada Nabi SAW, afara in kana fi akhi ma aqul. Wahai Rasul, bagaimana seandainya apa yang katakan itu benar ada pada saudara saya? Itu kejelekan atau perkara yang disebutkan yang dibenci kalau disebutkan itu benar-benar ada pada saudara saya. Qala in kana fihi ma taqul faqad ghibta. Kalau benar apa yang kau katakan itu ada padanya, maka engkau telah menggibahinya. Yang ini yang perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Wa in lam yakun fi, dan seandainya apa yang kamu katakan tidak ada padanya, faqad bahatta, maka kamu telah membuat kedustaan atasnya. Tentunya dosanya lebih besar lagi. Wa qalu bahatta qanawi bi fathil ha mukhaffafah. Qulta fihi al-buhtan ay wa huwa al-batil. Mengatakan kebatilan atasnya. Intaha. Kemudian kata beliau, khulas yang disebutkan, falgibatu muharramatun qaliluha wa kathiruha. Yang namanya perbuatan ghibah, yang mun'afatul lisan, hukumnya muharram. Baik sedikit ataupun banyak. InsyaAllah 5 menit lagi selesai. Fi sunan Abi Dawud an Aisyah anna qalat ya Rasulullah hasbuka min Safiyyah kada wa kada. Lahadurwat yani qasira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad qulti kalimatan tujad bima ibah min zajathu. Aisyah radhiyallahu anha berkata pada suatu ketika pernah berkata kepada Rasulullah cukup dari ya. Umar radhiyallahu anha ini dan ini. Kata seseorang ruwat katanya bahwasanya Sofia pendek. Aisyah menyebutkan tentang madu beliau itu Sofia bintu Huyair radhiyallahu anha bahwasanya pendek di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka melakukan qawli kalimat wa ya mengucapkan suatu kalimat itu kalimat yang buruk lau muzijat di ma'il bahar, seandainya kalimat tersebut dicampur dengan air lautan yang sangat banyak yang sangat luas la jathu disayakan tercampur semuanya semuanya akan terkena akibat yang buruk dari kalimat tersebut. Semuanya akan rusak. Air yang seluas laut tersebut akan rusak dengan kalimat tadi. La muzijat ay khuliqat. La mazajatuhu ay abidatuhu. Akan rusak air laut tersebut. Wafi sayuhin mahrisi Abi Bakr radiyan han Nabi SAW qala. Fa inna dima'akum wa'amalakum wa'arabakum alaikum haram. Kahurmati yawmikum hadha fi yawmikum hadha fi syahrikum hadha. Dan sahihain dari sebab Abu Bakar radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, sungguhnya darah kalian, harta dan kehormatan kalian haram atas kalian. Tidak boleh darahnya ditumpahkan. Tidak boleh hartanya diambil atau diganggu dan juga tidak boleh dirusak kehormatannya. Kehormati yaumikum hadza fi bagian hadzi syariah. Kehormatan hari ini, negeri ini dan juga bulan ini. Jadi haram dan haram juga hari Nabi SAW lakukan ibadah di Mina, ayamu Mina. Wabi sunan At-Tirmidzi an Ibn Umar radhiyallahu anhu rasa ibn al-alam al-mimbar fanada bisautin rafi ya ma'asyara man amana bilisil imanu ila qalbi la tu'dil muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tatabi auratihim fainu man tatab aurat akhihi al-muslim tatab Allah auratah wa man tatab Allah auratah yafdahu wallahu fi jawfi rahilih. Di Sunan Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Nabi SAW naik ke atas mimbar dan beliau berkata kepada atas mimbar orang-orang yang telah beriman dengan lisannya belum masuk ke iman jangan menyesali wala tu ayy dan jangan kalian aku kata Allah dan jangan sekali-kali mencari aurat atau aib mereka karena sungguh dicari sebenarnya akan mencari dan bang siapa yang mencari bang siapa yang Allah cari aibnya niscaya Allah akan bongkar sekalipun dia berada di dalam rumahnya. Ini bahasa atau akibat bagi orang yang menjaga rumah peradanya. Walhasil sahih isnad. Rabi sunan Abi Dawud. Dan yang terakhir. An'as ibn Malik radhiyallahu qala qala Rasulullah lama uri jadi marasulullah minahum afran min nuhas. Yakhmushunum ahum. Qala ha'ulai lamina ya'luna luhuman nas. Wa yaqa'una fi arad. Dari Sunan Malik radhiyallahu anhu Nabi bersabda tatkala beliau dimi'rajkan diangkat ke langit ke Sidratul Muntaha di malam Isra Mi'raj kata beliau aku melewati dengan orang-orang lahum adfarun min nuhas yang memiliki kuku dari tembaga yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum dan dia mencakar dengan kuku yang dari tembaga tersebut wajah dan dada mereka. Aku berkata kepada Jibril siapa mereka wahai Jibril. Maka Jibril menjawab mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia wayaqauna fi arabih dan merusak kehormatan mereka. Ini hari tadi disebutkan oleh beliau di abad yang ketiga al-ghibah. Dan ini perkara yang banyak kita terjatuh padanya dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa yang di ajak oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dan doa Nabi sallallahu Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri lisan Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisan wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Dan doa Nabi sallam beliau berdoa ya Allah aku berlindung kepada engkau dari kejelekan telingaku dan kejelekan mataku dan kejelekan lisanku dan hatiku serta maniku. Karena kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sangat mudah sekali. Mungkin kita tidak merasa kita berbincang-bincang dengan teman kita, dengan anak dan istri kita dalam keadaan yang kita perbincang adalah kehormatan saudara saudara kita. Itu ghibah yang sangat berbahaya untuk kita. Kita bisa lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang Sofiyah radhiyallahu ta'ala istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung mengingkarinya. Laqad qulti kalimatan law muzizat bima al-bahr lamazajathu. Wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan suatu kalimat, padahal hanya kalimat, hiya qasirah. Katanya Sofiyah itu pendek, maka Nabi langsung ingkari. Engkau telah mengucapkan suatu kalimat, seandainya dicampur dengan air lautan akan rusak semua air laut tersebut dengan kalimat yang kau ucapkan. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.